Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lakallahumma la usi sana ana alika kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tardo walakal hamdu hina radita walakal hamdu ba'dar ridho. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah hatta atakal yakin. Qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yan'una anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Diteruskan ayat lain, qala Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran ayat 110. Dua ayat ini yang menunjukkan bahwa khaira ummah satu-satunya dan yang pertama adalah sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummatun, kamu sekalian kalau kita termasuk itu. Tapi yang jelas para sahabat adalah yang pertama kali. Untum khairu ummah, hati-hati nih ya. Untuk itu Rasulullah mengancam pada siapa saja yang mencaci maki sahabat dengan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun akhir az-zaman yasubbuna ashabi. Besok akhir zaman akan datang kaum-kaum, kelompok-kelompok yang selalu mencaci maki sahabat, yang selalu mengolok-olok sahabat, yang selalu menghujat sahabat. Pada sahabat khairu ummah, kuntum khairu ummah. Ini Al-Quran. Kalau mereka menghujat sahabat berarti melawan Al-Quran, berarti mungsuhan dengan Allah. Naudzubillah, mungsuhan dengan Allah. Naudzubillah mendadik. Untuk itu kata Rasulullah, le ono kaum sing ngono iku falatu sallu alaihim, lek mati ojo disembayangi. Bapak gledak no kunu naudzubillah. Falatu sallu mahum, lek sembayang kono aja makmum lho, gak dadi sembayangmu. Iku wong kafir itu naudzubillah. Terusane walatu nakihum, lah kon dia anak wedok jora ben nambe iku. Lain kon keseret nang rokok kon. Hasbullah semua. Hati-hati. Wala tu jalisuhum, aja mek lunggu-lungguan percuma. Kena kena imbase, kena hawane blaen kon. Lah ana adab teko katut kon, wala tu jalisuhum. Kemudian wa in maradu fala ta'udum, lek mereka sakit ojo disambangi. Saking eleknya mereka, siji lek mati ojo disembayangi, luru ojo makmum kepada mereka, tiga kamu kalau jadi anak perempuan ojo dirapekno mereka, empat ojo lugu-luguan percuma, yang lima lek loro ojo disembayangi saking eleknya mereka. Apa sebabnya jelek? Karena mereka selalu menghujat sahabat, mencaci maka sahabat. Padahal nanti Allah Ta'ala berfirman, ya, gini, saya catat dalam catatan saya, dengan jelas Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yu'dunullah wa rasulah la'anahumullah fit dunya wal akhirah. Masya Allah, dilaknat dunia akhirat, dilaknat. Hati-hati, wa'adalahum adaban muhina, ong ikum bisuk disediakno sikso yang terhina di neraka jahanam. Ini pembukaan pengajian saya. Hadirin yang terhormat, saya ditegur oleh sebagian teman, Pak Nur, sampean ngaji di Masjid Agung Bangil iki kok modeling lawan ambil ulama besar dengan mengatakan fa innama haula lahmatun minna. Tahu ya ini ulama besar, ulama internasional, bahkan ada mengatakan al-arifillah, wali ini Allah Ta'ala. Bahkan ada mengatakan wali ini Allah. Kok wali sampai ya? Saya ngelawan sopo. Saya tidak berani ngelawan. Saya itu sebutir debu. Kadang ngelawan gunung. Remek dewe saya. Tapi masalah satu ini, saya wajib untuk menangkal. Apa sebab beliau mengatakan innama haula lahmatun minna, ini tidak cocok. Karena saya sendiri punya guru, punya kiai, pura habaib, habaib ajilla, ulama-ulama udoma, punya pegangan saya. Sungguh kok kalau berbanding ngelawan beliau-beliau tidak berani saya. Karena saya merupakan kerikil cilik, kating lawan gunung enggak berani. Termasuk al-arifillah enggak berani saya. Cuma satu ini saya ingin menangkal. Karena apa pedoman saya? Ya, banyak ulama-ulama, abang habaib itu mengatakan bahwa yang namanya Syiah itulah orang-orang yang sangat membenci sahabat. Saya hitung 1, 2, 3, 5 sampai 8 ini. Ulama-ulama, para habaib al-ajillah mengatakan gini. 1, al-arifillah al-habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf yang baru meninggal dalam usia 105 lebih. Tua Pak, Masya Allah. Sangat kokoh mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba jenenge Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asqaf. Luar biasa. Baru meninggal dalam usia 100 lebih. Termasuk tokoh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2, ini gurunya para habaib di seluruh Indonesia termasuk Abu Ahmad Dinusin. Sama itu Al-Allama As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Wah, tiap pengajian tidak lupa mengatakan masalah Syiah. Hati-hati Syiah. Itu Profesor Dr. ini Masya Allah, ribuan hadis apa di luar kepala. Hati-hati, hati-hati masalah Syiah. Ustaz Nawfal. Yang ketiga, Al-Allamah Al-Faqih yang sering-sering datang dipanggil dari Lughor. Sampai itu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kata beliau, bagaimana Habib? Masalah Syiah itu. Padahal banyak Habib. Kata beliau, jawabnya enak aja. Barangkali orang tunggah ini ke disan setan. Ngono itu. Barangkali orang tunggah ini ke disan setan. Gitu. Ya apa? Ini Habib Al-Faqih, ulama besar Madinah. Kita ada di mana Habib? Masalah Syiah Rafidhah. Baik gak ini bian kerjaan setan baik gitu ibu. Insya Allah teman-teman dengar itu. Yang kelima, Al Habib Al Alama Salim bin Abdullah Satiri. Waduh kerang betul itu. Sering Al Bukhari Ustaz Munir Soha itu sering dengar Al Habib Salim bin Abdullah Satiri. Wah luar biasa kerasnya menghadapi Syiah Rafidhah. Ini semua saya pegang dan saya buat acuan. Sekali-kali saya tidak berani langsung moro-moro, tidak berani saya karena orang saya kecil, Pak. Ada lagi Al Habib Umar Al Jailani, ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya begitu, sering dipanggil, mengatakan hati-hati Syiah, hati-hati Syiah gitu, Pak. Ulama besar. Kemudian ada lagi. Alang temannya Rahmat Dudusin Al Habib Soleh bin Ahmad Alaidrus. Masya Allah, tokoh aswajah. Sering teman-teman ke sana, alhamdulillah aswajah bagil dituntun oleh Nabi, alhamdulillah aswajah bagil diridhoi oleh Nabi. Gitu, aswajah bagil diridhoi oleh Nabi, teruskan perjuangan. Itu acuan saya. Saya ada bohong, menan lawak bohong di masjid. Itu Habib Soleh bin Ahmad Alaidrus. Amalat yang ini, Al Habib Al Alam Al Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al Habashi Solo. Beliau sumbat. Saya ingin mati tidak dengan sembahyang saya. Saya ingin masuk surga tidak dengan puasa saya. Tapi saya ingin masuk surga dengan perjuangan saya menghadapi Syiah. Mundur ya Pak. Banyak rekamannya. Saya ingin masuk surga tidak karena sholat saya, tidak karena puasa saya, tidak karena abdi. Tapi saya ingin masuk surga karena saya berjuang menghadapi orang-orang Syiah Rafidhah. Beliau Al Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al Habashi yang ngarang Maulid Habashi. Solo yang tiap tahun di Holi Haib Alinya itu konco-konco naronar kira-kira banyak sana nebak sepeda motor kecil ngelirit pengiritan. Ada lagi ini tokoh Jawa Timur, tiap ada dialog datang. Sama itu Al Habib Ahmad bin Zain Al Kab, ketua Al Bayina Jawa Timur. Saya punya rekam-rekamannya, beliau punya, saya bukunya juga punya. Itu tokoh-tokoh Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian ada lagi, ini guru saya, maklum guru saya Al Habib Ahmad bin Husin bin Abu Bakar As-Sakaf. Merah karena beliau, saya juga merah. Putih karena beliau, saya putih. Hijau kata beliau, saya hijau. Oh, guru saya. Kalau mereka keras terhadap Syiah Rafidhah, saya juga keras. Mengapa kalau saya dikatakan kok ngelawan inna ba'ula lahmatu minna? Tidak, sama sekali tidak. Tapi saya menurut guru saya Al Habib Ahmad bin Husin bin Abu Bakar As-Sakaf. Termasuk guru saya juga Al Habib Thohir bin Abdullah Al Kaf Pekalongan. Hati-hati Nur. Terus hati-hati Nur, lain-lain ngomong jangan nyebut nama. Soalnya enggak pernah saya nyebut nama. Jangan nyebut yayasan lain kamu, ya Bib. Enggak pernah. Si Aspi enggak pernah saya. Tempe Rafidhah, si Rafidhah entekno. sambun-bunanin tekno. Gitu ya, tak menggunakan saya. Tak kerakoti. Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Malayi ini, yang keenam ini, ini Habib nyentrik ini. Nyentrik jalan-jalan sarungan, kelonowan, kelamu cekak, kota-kotaan itu. Nggak ngerti kalau itu Habib besar itu. Habib Zaid bin Husain Al-Hamid. Ya Allah, dadanya penuh ilmu. Nggak nyangka, kelonowan, kelamu kaosan cekak. Nggak nyongkut, tapi dadanya penuh ilmu. Terutama ilmu-ilmu ahli sunnah wal jamaah. Al-Habib Zaid bin Husain Al-Hamid Asurwan. Tidak nyongkok kamu, masya Allah. Tiap malam aku mengajar di Darul Ihya itu. Itu pak. Kemudian ini lagi. Ini kitabnya. Banyak kitab yang dikarang beliau. Yaitu Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Musnid Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta almarhum. Wah, luar biasa. Luar biasa menghantam Syiah Rafidhon Tek sudah. Ini kitabnya. Maka kitab ini saya dia dari Ahmad bin Husin. Ar-Raghdu Hamidah. Ocon, kalau perlu kutang kopin. Bahasa Arab itu kopi silakan. Kalau perlu semua harus miliki ini. Biar tahu. Bila kapan-kapan ngomong innam haula lamatun minna, kagak bangun, lho, butuh kopi silakan. Eh balen ndare ngabura ya. Aleno, astagfirullah ini. Hadiah min akhir fakir Ahmad bin Husain As-Sakaf. Ini para bapak, para habaib yang jadi tumpuan saya, yang jadi acuan saya di dalam dakwah untuk menangkal Syiah Rafidhah. Yang terakhir saya punya Al-Walid, termasuk walidnya Ustaz Munir Sokai. Siapa itu? Habib Syah bin Ahmad Atsakaf Ahli. Apalah ini. Dari semua ulama-ulama akhabat yang ajillah ini adalah orang-orang yang sangat menangkal, sangat menolak Syiah, khususnya di Bangil dan Jawa Timur. Apalagi Imamun Asy-Syafi'i. Saya ngutip dari kitab Tirmidzi. Saya punya kitab, sarannya punya saya. Aslinya Tirmidzi 4 juz, sarannya 10 juz saya punya. Silakan mocon. Aja kon gowo. Mocon di omah. Bagaimana Syafi'i mengatakan gini? Rungokno ya. Mazhab kita tentang mazhab. Bagaimana Imam Syafi'i tentang Rafidhah? Ada seorang teman beliau tanya. Ya. Ya Imam Syafi'i, al-tarfatta, apakah Anda itu seorang Rafidhah? Karena ada kata-kata syair beliau mengatakan kalau cinta dengan Ali Muhammad itu Rafidhah, katakanlah wahai manusia jin, saya ini Rafidhah. Kalau lu lau, ada kata-kata lau ini syarat. Landa ya enda. Jawabannya Imam Syafi'i, apakah Anda itu Rafidhah Syiah? Qalu. Hal tarfata? Qultulah, ndak. Tegas beliau mengatakan, ndak. Terusannya, marrafadu dini wala itiqadi. Rafidhah bukan agamaku dan bukan yakinanku. Amin. Ini mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. La marrafat dini wala itikoti. Dan kitab Tirmidzi juz 9 juga dalam kitab As-Sunnah Al-Kubra Imam Baihaqi beliau mengatakan gini, rungokno ya. Imam Syafi'i mengatakan gini, lam aro ahadan asyhadu bizur minar Rafidhah. Bayangkan ini terang-terangan. Mosok ini diarani haula lahmatu minna. Mereka sadar king dengan kita ndak bisa. Ulama-ulama besar, para habaib ajillah ulama-ulama itu ada satu pun tidak mengatakan demikian. Mungkin ada istilah lain-lain kok mengatakan demikian, tidak tahu saya. Imam Syafi'i mengatakan lam aro ahadan asyhada bizur minar rabidah. Aku tidak pernah melihat dan menyaksikan seorang pun yang lebih berani saksi bohong. Aku tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan seorang pun yang berani bersaksi bohong melebihi Rabidah. Tidak ada. Saya pernah diceritain oleh Ustaz Munir Sohay itu, orang Rabidah Syiah itu ada percuma kon-kon, ayo dialog-dialog kateko, balik-balik itu berapa ratusan kali ayo dialog-dialog ngobok kitab ulama-ulama moyong-moyong teko kata kadoyol itu iya percuma berapa kali puluhan kali pak, percuma. Ini lam aro ahadan asyhada bizud minar rafidah, tidak pernah, kata Imam Syafi'i dalam kitab Sunan Al-Kubra Al-Bayhaqi juz 10 halaman 208. Itu sebabnya saya berani mengatakan bahwa rafidah, syiar rafidah adalah sesat dan menyesatkan. Ulangi lagi, saya Nur Khalis berani mengatakan bahwa syiar rafidah adalah sesat dan sangat menyesatkan. Ini lagi teman saya. Cuma Ustaz Maufal sebagai ketua Asfaja, Ustaz Muhini Asfaja dan Ustaz Hab Agil, mari kita kita jaga keamanan, ketertiban dan ketenangan khususnya di Manggil dan Pasuruan. Karena sudah janji hati-hati Manggil, insyaallah enggak ada apa-apa. Kalau mereka-mereka ya kita gini aja, gini-gini ya gampang-gampang ini. Kalau mereka enggak guru-guru marah, polisi, pak ini pak, biar mereka nangkep, nil buktinya, gitu loh. Ojo dar, jangan. Malah kita nanti yang elek namanya. Karena selama ini alhamdulillah, senafal alhamdulillah, kami ini udin, ya alhamdulillah selama ini Asfaja makin harum namanya dan makin dikenal masyarakat. Mudah-mudahan terus bermanfaat bagi aman ya, bagi masyarakat. Dan itu tadi tentang pimpinan saya. Apa? Jaga ketenangan, ketertiban dan kerukunan dan keproduksian kondusif ya. Karena Mbak Anggil ini terus terang saja, para bapak, Mbak Anggil itu kotak kecamatan, tapi masalah Syiah terbesar seluruh Asia Tenggara. Ini apa? Mbak Anggil ini singgara ya, kura-kura ini Abdul Qadir Honim itu gali ku ya. Haji Ali Al Banjari itu gali ku ya. Iko suka teki lho ya, suka teki. Ini para bapak yang pernah kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, sekali-kali saya tidak berani nyindir-nyindir beliau, malam beliau semua sekali tidak berani saya. Biar mereka mengatakan innama haula rahmatumina biar. Ya padahal ini menung sepatu. Saya punya mata, mereka punya mata orang Syiah. Saya punya hidung, orang Syiah punya hidung. Saya punya kuping, orang Syiah punya kuping. Saya punya mulut, orang Syiah juga punya mulut. Menjenengi Bani Adam, manusia. Ma'idikat lain. Tadi itu sudah. Iman kita saja sudah mengatakan demikian. Para habaib yang mulia mengatakan demikian. Imam Salim As-Sadiri masya Allah luar biasa. Imam Zain bin Smith, bin Ibrahim Smith luar biasa. Itu yang jadi abang saya. Kenapa ya? Wah, dia darken. Dia darken di mana-mana gitu. Sial ambil alusnya jemaah jenengi bersatu selita percuma kendungi tak kon kendungi temenan mereka tak kena gak kena di cekel omongan ni. sore tempe bengi kedele, kedele kedele bengi tempe. Kemudian yang perlu kami sampaikan saya sekalian, yang perlu sampaikan, apa sebab mereka kok dikatakan syarof hidoh, masya Allah luar biasa. Apanya? Ya jahatnya. Karena apa tadi mengatakan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mencaci maki sahabat itu termasuk orang-orang kafir. Innalladzina yu'duna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang ngelarakno Allah Ta'ala, pangeran punya anak, pangeran tiga, pangeran ini nih, berarti mempersekutukan Allah Ta'ala, meran Allah Ta'ala wa rasulah. Dan karena ada Rasulullah pas mencaci sahabat. Diterangkan di dalam kitab Tafsir Munir juz 22 rumakno lho. Halaman 110 punya saya. Juz 22 halaman 110 101 wa min asyaddi anwa'il adza. Larakno Allah Ta'ala ngakak Nabi apa? At-ta'nu fi sahabat, mencaci maki sahabat itu paling gawat-gawatnya ngelarono Allah Ta'ala, ngelarono Allah kanjeng Nabi wal ghibah ngerasani, oh pengini ngini sahabat ngerasani pasti bahatu al-abdil muslim halal darahnya halal dunyane rampasan. Allah itu termasuk asyadi anwa'il adha. Lalu mengatakan innalladzina yu'duna, paling keras-kerasnya, paling jahat-jahatnya ngelarang Allah Ta'ala, ngelarang Nabi adalah at-ta'nu fi sahabah. 1, 2, 3, 4 yang di gaya sasaran itu inti dari sahabat. Sahabat inti pak gaya sasaran mereka syarofido. Satu, ini kitabnya. Malah kitab ini yang ngarang para pelajar-pelajar di Tarim Hadramut. Rumono, kitab ini dikarang oleh pelajar-pelajar di Tarim Hadramut. Mereka mengatakan ini ma hukmu mansab baumil mu'min Aisyah radhiyallahu an. Jawabannya Aisyah dan A. Faman saban nabi fiha bahwa kafirun mal'unun fa'ilu harmallah alil jannah. Ini jadi kalau ada orang mencaci Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, orang itu kafir, haram masuk neraka, haram masuk surga. Sopo-sopo wong sing mencaci mati Rasulullah dia tidak masalah Aisyah. Fawwa kafirun mal'unun fa'iluhu hamallah alil jannah. Kalau anda mbak rungokno kasete Yasir Habib, kalau anda mendengarkan kasetnya Yasir Habib yang ada di London, ya Allah nangis kok. Aisyah pelacur, Aisyah selingkuh, sekarang Aisyah di neraka jahanam sepaling dalam, ya Allah. Sahabat inti yang tiap hari tidur bersama Rasulullah di kafir-kafir, di pelacur-pelacur, iya apa ini? Ini apa pak? Ini menengahi. Oh, dilaknat saya, na'udzubillah min dzalik. Satu, dua, sahabat inti lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an. Iki kitab Al-Kafi, kitab wong Syiah. Delok iki lho. Juz 8, sering-sering baca ini. Juz 8. Kitnya banyak orang-orang Syiah. Rungokno Ustaz Munir. Sering saya baca. halaman 168. Inti sahabat bersedek radhiyallahu an mertua Rasulullah, Rasulullah mertua Rasulullah dikene eno. Nah gimana? Wa inna syaikhaini faraqat dunya wa lam yatuba. Walam ida dakaro ma sona'a bi amirul mukminin wa alaihi laknatullah. Ya apa? Dilaknat, dilaknat. Awak kan dilaknat. Amun iki apa iki? Wa masyaikhani orang tua dua, Abu Bakar Umar dalam anduma, mereka meninggalkan dunia tidak tobat dan tidak ingat apa yang mereka perbuat terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kata beliau, kata mereka. Bagaimana? Wa alaihima laknatullah wal malaikati wan nasi ayat. Abu Bakar Umar dilaknat oleh Allah. Iki apa iki? Iki apa iki? Padahal berkembangnya Islam, tersiar Islam sampai seluruh dunia, salah satunya adalah jasa Abu Bakar dan jasanya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Isa, tiga Aisyah dihujat ente-entean, Abu Bakar dicaci maki habis-habisan, Umar dolok-olok ente-entean. Sekarang Abu Hurairah, ingat-ingat indek mereka. Kita hanya orang Syiah ini. Raudhatul Kafi juz 8 halaman 168. Sudah Abu Hurairah, inti sempat inti, beliau menceritakan hadis lebih daripada 5000 hadis diceritakan oleh Abu Hurairah. Datang di sini kita terangkan. Ini juga saya hadiah kitab ini dari Al-Ustadz guru saya Habib Ahmad bin Husin wa kena sekap. Ini nur PN saya baca. Tak buka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya benar. Aduh bib, masyaallah bib. Ada seorang namanya Syekh Abdul Husain Syarafuddin. Bagaimana? Dalam karangannya rumono, karangannya mereka, aja beliau mereka, tuyul. Inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana munafiqan kafiran. Kana munafiqan kafiran wa anna rasul, dari dia qad akhbara anhu bi annahu min ahlin nar. Apa iki? Tapi iki dura rumakno iki lho. Pegel aku ya Allah. Ya apa iki? Sahabat inti kare iki. Inti ini menceritakan lebih daripada 5000 hadis di kafir-kafir. Berarti hadisnya palsu. Ngene lho. Berarti hadis, saya pikir-pikir orang-orang rafidhaiku mencaci maki sahabat-sahabat inti sasaran itu Nabi. Yang jadi sasaran pokok Rasulullah Muhammad itu Nabi gitu karena ya Yesus itu karena mereka saat itu anak baik Yahud dan Nasoro. Ini dalam As-Sunnah halaman 9. Rumah mana? Anna Syekh Abdul Husain Syarauddin yaqulu bi anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana munafiqan kafiran. Terus nanti kayak enak blas wa anna Rasul qad al ya akhbaro qad akhbaro andu bi annau min ahlin nar. Kanjeng Nabi cerita le Abu Hurairah talon rai neraka jari sapa? Ni hadise As-Sunnah. Ini lagi lagi masya Allah penuh dengan kebusukan daripada orang Syiah. Di sini terangkan Utsman bin Affan itu mantunya Rasulullah. Pada seketika Rasulullah mengadakan sayembara. Rasulullah mengadakan sayembara. Oh, Utsman itu orang sing kaya raya, kaya raya pol. Kaya Habib Agilin kaya raya pol, masya Allah. Abiyal bin Abdul bin Akil kaya raya pol, alhamdulillah. Sayembara Rasulullah. Gini, man khataro bi'ra rumah falaul jannah. Bi'ra rumah itu sumur sing sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Cetek. Sopo ya sing gelem ngeduk sumur rumah iki, swarga. Masyaallah, Utsman bin Affan. Kuli-kuli rong polo keduk niki, keduk. Habis berapa ribu dinar? Utsman bin Affan. Berapa tu dinar niki? Duduk duit roti ya dinar. 1,000 dinar. Utsman bin Affan, ayo. Keduk hasil pior, pior, pior airnya. Farhan Rasulullah. Ketika lagi Rasulullah sembar lagi. Bagaimana manjahaza jaisal usrah walul jannah. Jaisal usrah itu tentara sing payah, tentara sing apa namanya sing nemenan lan melarate. Pada sasaran Perang Tabuk. Ya dekat dengan Romawi. Dekat dengan kerajaan Romawi. Sopo-sopo sing mempersiapkan sing rumat tentara jaisal usrah walul jannah. Usman lagi tampil nyumbang 1,000 kuda, subhanallah. Saya ujaran subhanallah. Kira-kira kira kon kuwi wis aja saya usi jiae, mbok jalan kepang bae kira-kira to ya. 1,000 kuda sedekah untuk perang melawan orang-orang kafir di Tabuk menang. Saking lomane Usman bin Affan, jare orang Syiah, Utsman waktu terbunuh aja. Itu 2 hari jenazahnya digeledakno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya apa itu? Iku ya apa? Padahal yang membunuh Utsman tahu orang-orang Syiah dari Mesir. Orang-orang Syiah dari Irak yang bunuh Utsman. Petang kalau songo luka ada di tubuhnya Utsman bin Affan. Terus. Masya Allah. Waktu beliau membaca Al-Quran. Lungon itu Jawa. Dungannya api. Malam. Sahabat inti. Dan kemana doanya mau meninggal? Allah majma' ummat Muhammad. Ya Allah kesti. Sama persatukan Muhammad itu meninggal. Bayangkan. Waktu bunuh 49 luka. Sempat dungo bagus Gusti, mudah-mudahan Muhammad sempat persatukan Gusti, jangan begini dibunuh oleh orang Syiah Mesir dan orang-orang Syiah Irak. Utsman bin Affan, ya Allah, sebegitu olehnya menghina Syiah Rafidhah tentang sahabat-sahabat inti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak kerasa rek kurang 3-8 menit rek, ya apa rek. Saking seneng ya Masya Allah. Ini kaduh terus. Ucapan Dewi. Ucapan Dewi. Yang penting sini. Sing cijai. Anabirah Rasulullah SAW. Ini hadis suci. Kullu amali bani Adam lahu. Langsung saja ini ya. Tadi kenaan ngomong masalah si Arafido. Kenaan. Gak kerasa. Orang-orang menit. Semua amalnya Adam itu bagi diri sendiri. Sampaian sembahyang, sembahyang IPN, ganjaran IPN. Sampaian haji, ganjaran haji IPN, ya haji IPN. Semua sudah lahu. Illa siam kecuali poso. Fa innahu li wa ana ajzibi. Hebat. Mengapa poso kita kok diambil oleh Allah Ta'ala? Karena orang puasa itu tidak ada yang tahu kecuali dari Allah Ta'ala. Umpama Nawfal, Ustaz Nawfal bengi niat nawaitu sama ghadin an adai fardhi syahri ramadhan di hadis taala, niat poso jam 10 nang sadesi telap rong piring apa rawon metu. Nawfal poso iki percaya ae dari tahu kecuali Allah Ta'ala dan dia sendiri. Makanya Allah Ta'ala wa ana ajzibi. Tak pek masamu Nopal dan saya yang balas. Lihat yang tadi data itu 10-20 cuma 70-100 tapi masa tidak haji al-hajjul mabrur laisalau jaza'un ila jannah swargo masa tidak. Aku sih balas, aku hudangis ganjaran kayak 10 juta apa kan itu sudah ada Allah Ta'ala. Margani teman-teman, hati-hati sekalian. Nanti insya Allah kurang 12 hari lagi kita masuk Ramadan. Saya harap semua muka-muka poso ditutup ya. Temenal lho. Lek sampe sedina poso moka bengi niat moka gak loro gak lumat gak kerja berat moka anda wajib poso 3000 dino mbok jegrikon 3000 dino 10 tahun wong sura sampe meyek-meyek ini tetan. Kemarin saya ditanya santriwati salafiyah, saya pengajian di Raksan. Rungono ya. Pandur. Saya umpama waktu puasa itu kumpul dengan suami. Apa suami saya wajib nek fidyah atau kafar? Dan saya enggak. Loh. Jadi siapa? Bojomu tok kon enggak. Loh, kok model? Wong saya minta ngene jane, wong kendel ya. Wong saya ini yang minta ini saya. Mantan nanyar ngelak saya, kurang ajar ngene ya. Saya minta saya. Iya. Lek wong waktu Ramadan kok mau kabik jima siji poso dibatal loro dosa gede telu wajib kodok papat kena kafarat kafaratim mereka ada budak lek ngono poso rong wulan berturut-turut telu kudu kayak miskin sudah miskin itu khusus untuk laki-lakinya perempuannya ndak ya dosa kodok batal kafarat tidak apa sebab siapa sih sebab ini kan yang gue mau dirit menang gitu ya emang apa lakon mak si dilbon lah kok orang itu anu mak gue yang ngakak waduh yang gue belain aku rek waduh kutu mulia aku masya Allah. Maren saya masuk di kerasan jam 10 setengah siji buyar ya Allah masya Allah. Ada tanya perempuan ini bunyainya Nyai Khotim namanya. Panur saya itu maaf ngumpuli bojo yo. Dambiga. Bahaya Pak Nur, bahaya Pak. Terus akhirnya subuh gak tangi sampai jam 7. Bagaimana mandi yo? Terus umpama ada air masuk enggak apa-apa. Karena masih wajib. Tapi kalau Anda ada adus tabarut, kata nanti kata melaku-melaku dalek angin atau dalek bengi, aku melebu banyu nih niat kan niat batal kon hati-hati lah ya lain mandi wajib harus masuk mudah-mudahan besok malamku terakhir ya. Setelah itu saya dapat jatah dari TMS Agung Bangil pengajian sore pada Rebo masalah poso dan zakat tok 4 kali insyaallah saya leran di sini ya. Sekarang di sini kemarin riyo dimulai mana dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan darajia. Allahumma ij'al auladana talmizana min 'ilmi wa 'amal khair. Wala taj'al ma yumna syarra dhair. Rabbana hab lana min azwajina mithlana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna bi rahmatil alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.